Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu yang terjadi sebelumnya. Semua thank you.